Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita membaca syarah Thalathatul Usul karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita adalah tentang penjelasan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan kelanjutan dari bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, terkhusus ketika beliau diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Madinah. Qala al-muallif Asy-Syaikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan atasnya, yaitu atas Rasulullah alaihi salatu wassalam, salat 5 waktu. Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita baca riwayat bagaimana kisah diwajibkannya salat 5 waktu, yang pada awalnya adalah sebanyak 50 waktu, sampai akhirnya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari 50 waktu itu Allah ringankan menjadi 5 waktu saja, namun dengan ajr yang menyamai 50 waktu. Wasal kata salasa sinin. Kemudian beliau sholat di Mekah selama 3 tahun. Karena kemarin telah disebutkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 setelah Ba'dal Bi'tsah. Tahun ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka tersisa 3 tahun sebelum beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga di sini disebutkan wa shalla fi Makkah tsalatsa sinin. Sehingga beliau salat di Mekah selama 3 tahun, ya, karena setelah diperintahkan salat pada tahun ke-10 kenabian. Wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinah, dan setelahnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke negeri Madinah. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu wa shalla fi Makkah, dan beliau salat di negeri Makkah, wa kana yusalli ar-ruba'iyah rak'ataini hatta hajara ila al-Madinah. Dahulu beliau tentunya diikuti oleh para sahabat yang telah beriman ketika itu. Kana yusalli ar-ruba'iyah rak'atain. sholat, ya, pada sholat-sholat yang 4 rakaat, itu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya, ketika itu hanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, dan sholat isya 2 rakaat. Ini selama beliau di Mekah. Hatta hajara ilal Madinah, sampai beliau berhijrah ke negeri Madinah. Fauqirat salatus safar, maka ditetapkanlah hal itu sebagai salat safar, ya. Yaitu yang mana sekarang kita kenal dengan, ya, qasar, ya, salat al-qasr. Di qasar, ya, yaitu salat zuhur, sholat asar, dan sholat isya dikosor menjadi 2 rakaat saja. Dahulu waktu masih di Mekah, belum berhijrah ke Madinah, memang sholat-sholat itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja. Tapi ketika telah berhijrah ke Madinah, beliau mengerjakannya wazida fi sholati al-hadr, ditambah menjadi 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat tadi ditetapkan sebagai sholat ketika safar saja, sebagai bentuk rukhsah. Qauluhu umira bil hijrah, perkataan muallif, beliau diperintahkan untuk hijrah. Amarallahu azza wa jal nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ilal Madinah lianna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke negeri Madinah, yang nama sebelumnya adalah negeri Yathrib. Lianna ahla Makkah mana'uhu, sebabnya adalah karena para penduduk Mekah, yaitu kaum musyrikin Quraisy, mana'uhu ayyuqima da'watahu, melarang dan menghalang-halangi Rasulullah untuk menegakkan dakwahnya, dakwatut tauhid. Melarang dan mencegah beliau, menghalang-halangi beliau, merintangi beliau untuk menyampaikan risalah. Sehingga dengan sebab inilah Allah perintahkan beliau untuk berhijrah ke negeri Madinah. Wa fi syahri Rabi'il Awal minal 'am ats-tsalits asyar minal bi'tsah, di bulan Rabi'ul Awal, di tahun yang ke-13 setelah kenabian, wasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal madinati muhajiran min makkah al-baladil awwal lil wahyi wa ahabbil biladi ilallahi wa rasulih. Pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-13 setelah kenabian, Rasulullah sampai di negeri Madinah, hijrah menuju Madinah, meninggalkan Mekah yang merupakan negeri pertama diturunkan wahyu. Negeri pertama di mana beliau menerima wahyu. Wa ahabbil biladi ilallahi wa rasulih, dan Mekah adalah negeri yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Kharaja min Makkah muhajiran biizni rabbihi ba'da an qama bi Makkah 13 sana yuballigh risalata rabbihi wa yad'u ilayhi ala basiratin falam yajid min aktsari quraishin wa akabirihim siwa ar-rafd lidakwatihi wal i'rad anha. Beliau keluar meninggalkan negeri Makkah, hijrah ke Madinah dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an qama, setelah beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, ya, tentunya setelah diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul. Adapun usia nabi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah berapa? Berarti sekitar 53 tahun. Karena beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ya. Di masa itulah, 13 tahun setelah kenabian itulah, beliau menyampaikan risalah Rabbnya dan berdakwah kepadanya di atas basirah, di atas ilmu. wasallam. Akan tapi tidaklah beliau mendapati dari kebanyakan mayoritas Quraisy dan para pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, kecuali ar-rafd, penolakan. Penolakan terhadap dakwah yang beliau sampaikan. Wal i'rad anha, dan mereka berpaling darinya. Jadi mayoritas atau kebanyakan, sebagian besar kaum Quraisy berpaling dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan wal idza asyadid lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi. Bahkan tidak hanya sekedar menolak atau berpaling, bahkan mereka mengganggu Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makri wal khida'i liqatli an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwah. Sampai puncaknya, ya, klimaksnya adalah ketika orang-orang Quraisy merencanakan, ya, sebuah makar, sebuah tipu daya, liqatli an-nabi, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bermula ketika mereka haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwah, ketika mereka, yaitu para pembesar Quraisy, tokoh-tokohnya berkumpul di Darun Nadwah, sebuah tempat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah, yang mana itu adalah tempat yang dijadikan oleh kaum Quraisy untuk berkumpul dan bermusyawarah, ya, untuk berembuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang penting. Mereka watasyawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila al-Madinah. Mereka berkumpul dan bermusyawarah membicarakan apa yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka melihat para sahabat Nabi sudah mulai banyak yang hijrah ke Madinah. Mereka khawatir, orang-orang musyrikin Quraisy khawatir melihat hal itu. Melihat sudah mulai banyak sahabat Nabi, orang-orang yang beriman ketika itu hijrah, ya, pindah ke negeri Madinah. Wa annahu la budda ayyal haq bihim wa yajid an-nusrata wal auna min al-ansar alladhina bayya'uhu ala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Yang mereka paling khawatirkan adalah mereka yakin, ya, ketika melihat para sahabat Nabi sudah mulai banyak yang hijrah ke Madinah, mereka yakin bahwasanya Rasulullah, ya, Muhammad alaihi salatu wasallam pasti akan mengikuti mereka, ya, karena ketika itu Rasulullah masih tinggal di Mekah. Tapi para sahabat sudah mulai banyak yang hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah masih tinggal di Mekah. Tapi kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy yakin Rasulullah pasti akan menyusul mereka. Dan kalau sudah menyusul mereka sampai di Madinah, pasti Rasulullah akan mendapatkan bantuan, ya, dari kaum Ansar, dari penduduk Madinah, yang alladzina bayya'uhu ala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Yang mana orang-orang penduduk Madinah telah berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk membela beliau dengan pembelaan, ya, yang sebenar-benarnya sebagaimana mereka membela anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Ya, mereka akan berjuang membela Rasulullah sebagaimana mereka berjuang untuk membela keluarga mereka sendiri. Wa hina idzin takunu lahu ad-daulatu ala quraishin, dan ketika itu kalau sudah terjadi seperti itu, ya, orang-orang musyrikin Quraisy yakin mereka akan dikalahkan oleh Rasulullah dan orang-orang yang beriman, sehingga mereka berupaya untuk menghalangi Rasulullah sampai ke Madinah, jangan sampai Rasulullah, ya, bisa sampai ke Madinah. Maka mereka merencanakan makar dan tipu daya, ya, bagaimana caranya agar Rasulullah tidak bisa sampai ke Madinah. Faqala aduwullah Abu Jahlin. Maka berkata musuh Allah, yaitu Abu Jahl. Ya, Abu Jahl. Dia berkata, ar-ra'yu, pendapat yang paling tepat, ya, pendapat yang terpilih adalah, ini setelah mereka berbicara panjang lebar, ya, di Darun Nadwah tadi. Ada yang mengusulkan seperti ini. Ada yang mengusulkan dengan usul yang lain. Ya. Tapi kemudian Abu Jahl, ya, aduullah, musuh Allah, memberikan keputusan, ar-ra'yu, pendapat yang terpilih adalah, an-na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jaldan. Pendapat yang terpilih adalah, kita akan memilih dari setiap kabilah, ya, dari kabilah-kabilah Quraisy, seorang pemuda yang kuat dan tangguh. Thumma nu'ti kulla wahidin saifan sariman. Kemudian setelah terkumpul para pemuda dari masing-masing kabilah tersebut, kita akan beri masing-masingnya saifan sariman, pedang yang sangat tajam. Thumma ya'mudu au ya'madu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadribuhu. Tentunya yang Anas ucapkan ini salawat, bukan ucapannya Abu Jahal, ya. Thumma ya'mudu ila Muhammadin fayadribuhu. Kemudian mereka bersama-sama mendatangi Muhammad alaihi salatu wasallam, fayadribuhu darbata rajulin wahid. Dan mereka harus sepakat untuk mengayunkan pedang-pedang mereka dengan satu kali ayunan yang bersama-sama, ya, secara bersamaan. Jadi, ya, dikumpulkan dari masing-masing kabilah Quraisy seorang pemuda yang paling kuat, kemudian masing-masingnya diberikan pedang, senjata yang tajam, kemudian mereka bersama-sama mendatangi Rasulullah untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sekali tebasan yang bersamaan. Fayaqtuluhu, maka mereka akan membunuhnya. Wanastarihu minhu, dan kita akan beristirahat dari gangguannya. Ya, menurut persangkaan mereka, fayatafarraq damuhu fil qabail. Maka kalau seperti itu kondisinya, akan darahnya akan terpisah-pisah ke kabilah-kabilah Quraisy, ya. Karena masing-masing pemuda tadi dari kabilah yang berbeda. Nah, sehingga darah Rasulullah kalau memang berhasil dibunuh akan, ya, tercerai atau terpisah-pisah ke kabilah-kabilah Quraisy seluruhnya. Tidak hanya dibebankan pada satu kabilah saja, tapi dibebankan kepada kabilah-kabilah yang ikut berserikat ini tadi. Fala yastati'u banu Abdi Manaf, ya'ni ashirata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuharibu qaumahum jami'an. Ya, kalau sudah seperti itu kondisinya, darah beliau terpisah ke seluruh kabilah, ya, maka tidak mungkin bagi Banu Abdi Manaf, yaitu kabilahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, untuk memerangi semua kabilah Quraisy tersebut, ya. Karena memang kebiasaan orang Arab, ya, asobiahnya sangat kuat. Jika ada satu anggota kabilah saja yang dilukai atau diganggu, maka semua kabilah akan sepakat untuk membelanya, ya. Demikian pula kabilah Rasulullah alaihi salatu wasallam Banu Abdi Manaf juga demikian. Tapi kalau kondisinya seperti ini, maka Banu Abdi Manaf tidak akan mampu untuk memerangi semua kabilah Quraisy. Fayardawna biddiyah fanu'tihim iyyaha. Maka pasti mereka hanya akan hanya ridha, ya, dengan dia, dengan uang tebusan. Maka kita akan memberikan mereka tebusan tersebut, ya. Fa'lamallahu nabiyahu, demikian rencananya Abu Jahal, ya, rencananya Abu Jahal, dan yang memang akan di dilaksanakan oleh kaum musyrikin Quraisy. Naam. Fa'lamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Al-Alim Al-Khabir, zat yang Maha Tahu, ya, mengabarkan rencana jahat kaum musyrikin Quraisy ini kepada nabinya. Memberitahu nabinya dengan wahyu. Bima aradal musyrikun, apa yang direncanakan oleh orang-orang musyrikun. Fa'adhina lahu bil hijrah, maka diizinkanlah Nabi Muhammad untuk berhijrah alaihi salatu wassalam. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrah ila al Madinah. Dalam kondisi ketika itu Abu Bakar sudah bersiap-siap untuk hijrah, ya, ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah diizinkan untuk berhijrah, ya, Abu Bakar sudah bersiap-siap. Faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislika fa inni arju ayyudzanali. Tapi ketika Rasulullah mengetahui Abu Bakar sudah bersiap-siap sebelum turunnya izin, ya, adanya izin dari Allah agar Rasulullah berhijrah, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ala rislik, jangan tergesa-gesa, ya, fa inni arju ayyudzanali, aku berharap aku segera untuk diizinkan hijrah ke Madinah. Fata'akhkhara Abu Bakar radhiyallahu anhu liyashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun mengurungkan niatnya untuk segera hijrah. Beliau menunggu, ya, sampai Rasulullah juga diizinkan untuk hijrah agar Abu Bakar bisa menemani Rasulullah di dalam perjalanan hijrahnya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan bagaimana kisah ketika Rasulullah sudah diizinkan untuk hijrah. Fabainama nahnu fi baiti Abi Bakar radhiyallahu an, ketika kami sedang berada di rumahnya Abu Bakar, ya, yaitu para keluarga Abu Bakar, istri dan anak-anak beliau. Fi nahri dhahirah, di siang hari yang terik, di mana ketika fi nahri dhahirah itu adalah istilah ketika hina tablughu asyams muntahaha minal irtifa, ketika matahari sedang tinggi-tingginya, ya, tepat di tengah-tengah. Fi muntasifi an-nahar aw fi muntasifi an-nahar, di tengah hari. Idza bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-bab mutaqanni'an, tiba-tiba Rasulullah sudah ada di pintu rumah, mutaqanni'an, dalam keadaan beliau berselubung baju, ya, artinya beliau menutupkan baju ke wajahnya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, fida lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa umira. Ya, ini ungkapan orang Arab, ya, fida lahu abi wa ummi, tebusan baginya ayahku dan ibuku. Ini tidak bermakna apa-apa karena ini adalah kalimat la yuradu bihi al-ma'na, tidak dimaukan maknanya, hanya sekedar diucapkan untuk menunjukkan takkid, penekanan apa yang akan disampaikan. Wallah, ya, adapun ini adalah qasam, sumpah, wallah ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa umir, tidaklah beliau datang di waktu yang seperti ini, ya, di teriknya matahari yang seperti ini, kecuali beliau diperintah. Karena adatnya orang Arab ketika tengah hari itu berada di dalam rumah untuk beristirahat, ya, untuk qailulah. Naam. Maka beliau menyatakan tidaklah Nabi datang di saat-saat yang seperti ini kecuali memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li Abi Bakar, maka masuklah Nabi dan berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan siapa-siapa yang ada di sisimu, ya. Artinya beliau akan menyampaikan sebuah berita yang rahasia, ya, tidak boleh didengarkan sembarang orang, sehingga beliau memerintahkan para keluarganya untuk keluar. Faqala innamahum ahluka bi abi anta wa ummi. Maka Abu Bakar berkata, tidaklah mereka kecuali keluarga. Nah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Sekali lagi, ini adalah ungkapan orang Arab untuk sekedar penekanan, tidak dimaukan dengannya maknanya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, qad udhina li fil khuruj, aku telah diizinkan untuk hijrah, untuk keluar dari Mekah ini, berhijrah ke Madinah. Faqala Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah, yarhamukallah, apakah butuh ditemani wahai Rasulullah? Artinya Abu Bakar menawarkan beliau untuk menemani Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala na'am, maka Rasulullah pun menjawab iya. Faqala ya Rasulullah, fakhudh ihda rahilati hataini, wahai Rasulullah, maka ambillah salah satu dari kendaraanku, ambillah salah satu dari hewan tungganganku ini. Jadi Abu Bakar pun sudah menyiapkan dua kendaraan, dua hewan tunggangan untuk dipakai hijrah. Maka Rasulullah pun tidak mau mengambil hewan tunggangan itu secara cuma-cuma, tapi beliau mengucapkan bisaman, dengan harga. Artinya beliau akan membelinya. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar faqama fi ghari Jabal Thawr thalatha layalin. Kemudian keluarlah Rasulullah dan Abu Bakar dari Mekah dan tinggal di gua dari Gunung Thawr selama 3 malam. Yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar wa kana ghulaman syaban dzakiyan wa'iyan. Mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, tinggal di gua di gunung, dari Gunung Thawr selama 3 malam, ditemani oleh Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dia adalah seorang pemuda yang cerdas, serta ya, cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Fayan talik fi akhiril lail, setiap harinya selama 3 malam itu Abdullah bin Abi Bakar pergi meninggalkan keduanya menuju Mekah di akhir malam. Ya, jadi di malam hari, nah, tidur bersama keduanya di gua tersebut. Kemudian di akhir malam menjelang subuh, menjelang fajar, Abdullah bin Abi Bakar meninggalkan keduanya menuju ke Mekah, kembali ke Mekah. Fayusbih min Quraisyin fala yasma' bi khabarin haulin nabi, haulan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi illa wa'ahu. Tujuannya apa kembali ke Mekah? Tujuannya adalah untuk agar beliau bisa berada di tengah-tengah kaum Quraisy dan mendengarkan berita-berita atau informasi yang beredar di kalangan kaum Quraisy, terkhusus berita yang menyebutkan tentang bagaimana rencana-rencana mereka terhadap Nabi dan Abu Bakar. Dan Abdullah bin Abu Bakar pun mengingatnya, ya, mendengar berita-berita tersebut dan mengingatnya. Hatta ya'ti bihi ilaihima, kemudian hatta ya'tiya bihi ilaihima hina yakhtalit adh-dhulam. Dan Abdullah bin Abu Bakar akan kembali menemui keduanya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, di awal malam, ketika malam, ya, ketika langit mulai gelap. Faja'alat Quraisy tadlub an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin wa tas'a bi kulli wasilatin li yudriku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alu liman ya'ti bihima aw bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibil. Ya, jadi setiap awal malam Abdullah bin Abu Bakar pergi menemui keduanya dan menyampaikan berita-berita yang dia dengar. Maka Quraisy pun tidak tinggal diam. Quraisy tetap berusaha mencari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar di segala sisi penjuru Mekah dan juga berusaha dengan segala cara untuk bisa menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka membuat sayembara, membikin sayembara, barang siapa yang bisa menemukan keduanya, bisa berhasil menangkap keduanya atau salah satunya, diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta, dan itu bukan jumlah yang kecil. Jumlah yang besar. Satu ekor unta berapa harganya? Ya, besar, mahal ya. Dikalikan 100. Demikian ya, usaha orang-orang Quraisy untuk menangkap Rasulullah alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar. Walakinallaha kana ma'ahuma yahfazuhuma bi'inayatihi wa yar'ahuma biri'ayatihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama keduanya, menjaga keduanya dengan pertolongannya dan mengawasi keduanya dengan pengawasannya. Hatta inna Quraisyan layaqifun ala babil ghar fala yarawnahuma. Sampai-sampai karena penjagaan Allah, karena perlindungan Allah terhadap keduanya, sampai pun ketika Quraisy sudah sampai di depan gua di mana Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di dalamnya, mereka tidak mampu, tidak bisa untuk melihat keduanya. Ini tentunya dengan izin Allah, ya, karena perlindungan Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar ketika itu, qultu lin nabi, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, ketika kami berada di dalam gua tersebut, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi la absarana, kalau seandainya mereka mau melihat ke arah bawah kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan bisa melihat kita. Faqala, maka Rasulullah berkata, la tahzan, innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma, bagaimana menurutmu, bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang Allah lah ketiganya, ya, artinya Allah yang menjaga keduanya. Hatta idza sakana talabu anhuma qalilan kharaja minal ghar ba'da thalathi layalin muttajihaini ilal madinah ala tariqis sahil, hingga ketika mulai mereda upaya pencarian dari kaum Quraisy, ya, mencari Rasulullah dan Abu Bakar mulai mereda, ya, akhirnya mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar, keluar dari gua tersebut setelah bermalam di dalamnya selama 3 malam, dan keduanya pergi menuju ke Madinah melalui tariqis sahil, melalui pesisir pantai, ya. Jadi tidak melewati jalan yang biasa ditempuh oleh orang Mekah menuju ke Madinah, tapi mengambil jalur yang lain, yaitu melalui jalur pesisir pantai, sehingga tidak mudah untuk ditemukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ketika Rasulullah sudah mulai dekat ke Madinah dan bagaimana kisah beliau disambut oleh Ahlul Madinah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.